Pelajaran ke-21, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab Tamrin. Kami ucapkan selamat belajar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'ad, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran di halaman ke-42 di kitab Muyassar, dan kita telah sampai ke dalam pembahasan at-tamrinu, tamrin, yaitu sahih ma tarahu ghalaton. Benarkan apa yang menurut antum ini ada kesalahannya. Maka di sini kita diminta untuk mengetahui apakah kalimat ini benar ataupun salah, tentunya dengan mengikuti kaidah yang sudah kita pelajari dalam bab mubtada dan khobar. Kita lihat soal yang pertama, hiya muballighun. Dia seorang perempuan muballigh yang menyampaikan. Kita lihat apakah kalimat ini benar ataupun salah. Hiya ini dhamir muttasil yang rofa, dia dhamir muttasil yang rofa yang menunjukkan orang ketiga untuk perempuan. Sedangkan muballighun ini isim mu'rab. Dan kaidahnya apabila khobarnya itu mufrad, yaitu bukan jumlah ataupun sibul jumlah, maka harus sesuai dengan mubtada'nya dalam tiga hal, salah satunya nau. Maka di sini hiya muballighun, apakah benar? Kita katakan salah karena tidak sama dari sisi nau. Sehingga yang benar hiya muballighatun. Maksudnya apabila mubtada'nya berasal dari isim mufrad, maka khobarnya juga demikian. Kalau mubtada'nya musanna, khobarnya juga musanna. Kalau mubtada'nya dia jama', maka khobarnya juga harus jama'. Kita lihat di sini mubtada'nya hiya. Hiya dhamir munfasil rofa, dan hiya ini kata ganti orang ketiga yang menunjukkan untuk perempuan, mu'annas. Dan khobarnya adalah mufrad, yaitu bukan jumlah dan bukan sabihan bil jumlah. Atau kita katakan khobarnya itu satu kata dan dia isim, yaitu muballighun. Apakah benar ini? Kita katakan enggak benar. Karena mubtada'nya dia mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Sehingga yang benar, hiya muballighatun. Dia seorang perempuan yang menyampaikan, hiya muballighatun. Kalau kita i'rab, hiya dhamirun munfasilun mabniyun alal fathati. Hiya di sini adalah dhamir munfasil, mabni dengan tanda fathah. Karena sebagai mubtada' fi mahalli raf'in, dia menempati kedudukannya isim yang marfu' mubtada'un sebagai mubtada'. Kemudian muballighatun khobarun marfu'un, dia sebagai khobar yang marfu'. I'rabnya marfu', kemudian wa'alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafa'nya dengan dhammah. Li'annahu mufradun, karena muballighatun adalah isim mufrad. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, al-mujtahidatani mahbubaini. Dua orang perempuan yang rajin, mahbubaini, maka mereka akan dicintai, mereka dicintai, disukai. Kita lihat al-mujtahidatani. Dia isim musanna marfu terletak di awal kalimat. Yaitu dua orang perempuan yang rajin, mahbubaini. Dia akan dicintai. Bentuk mufradnya adalah mahbubun. Dia khobarnya. Apakah benar ini? Kita katakan salah. Kenapa? Karena khobar itu apabila dia mufrad, jadi khobar itu apabila mufrad, maka dia harus marfu. Isimnya harus marfu. Mahbubaini ini musanna. Benar, mujtahidatan juga musanna, sama dari sisi adat, akan tetapi tidak sama dari sisi i'rab, sehingga kalimat ini salah. Yang benar adalah al-mujtahidatani mahbubatani. Jadi mahbubaini ini salah. Yang pertama, jenisnya tidak benar, jadi jenisnya dia mudzakkar. Yang kedua, dia i'rabnya juga tidak benar. Sehingga yang benar adalah al-mujtahidatani mahbubatani. Kalau kita irob, al-mujtahidatani mubtada'un marfu'un, dia mubtada' yang marfu', wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya dengan alif. Kenapa? Li'annahu musannan, karena dia musanna. Mahbubatani khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annaha musanna. Sama. Kemudian yang ketiga, al-mujtahidatu mahbubatun. Jadi al-mujtahidatu mahbubatun. Jadi wanita-wanita atau para wanita yang rajin, maka mereka akan dicintai. Kita lihat. Al-mujtahidatu isim marfu terletak di awal jumlah, di awal kalimat sebagai mubtada. Dia adalah jamak mu'annas salim dari al-mujtahidatu. Kemudian khobarnya mahbubatun. Sama jenisnya, sama-sama mu'annas, sama-sama marfu. Akan tetapi, karena di sini khobarnya mufrad, apakah sama dia dari sisi adatnya, bilangannya, kita katakan tidak sama. Sehingga yang benar untuk soal nomor 3 adalah al-mujtahidatu mahbubatun, yaitu khobarnya juga jamak mu'annas salim. Kalau kita irob, al-mujtahidatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Jadi al-mujtahidatu dia mubtada' yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia jamak mu'annats salim. Diingat kaidahnya bahwasanya marfu'nya jamak mu'annats salim adalah dengan dhammah. Jadi marfu'nya jamak mu'annas salim, tandanya dhammah. Sedangkan mansub dan majrurnya, tandanya adalah kasroh. Kita lihat tabel untuk i'rob isim di ketika kita mempelajari, setelah mempelajari macam-macam isim yang mu'rob. Mahbubatun, dia sebagai khobar. Jadi hampir mirip dengan sebelumnya i'robnya. Jadi mahbubatun khobarun marfu'un, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Karena dia jamak mu'annats salim. Kemudian yang keempat. Maryamu yabki fil madrasati. Maryam, dia sedang menangis di sekolah. Jadi Maryamu yabki fil madrasati. Kita lihat jumlahnya adalah jumlah ismiyah, yaitu diawali oleh isim Maryamu. Dan Maryamu tidak ditanwin karena dua sebab. Yang pertama al-alam, yang kedua ma'at ta'nis. Sehingga dia termasuk golongan mamnu' minas sorf, yang karena dua sebab. Jadi tidak boleh ditanwin Maryamun. Mana khobar dari Maryamu? Kita katakan khobarnya berupa fi'il. Ya beki di sini. Tinggal masalahnya ini benar atau salah nanti. Karena khobarnya berupa fi'il, maka pasti jumlah fi'liyah. Di kaidahnya, apabila khobar mubtada itu fi'il, pasti jumlah fi'liyah meskipun hanya fi'il dan dia satu kata. Meskipun misalnya Maryamu ya beki titik, tidak ada fil madrasati. Kalau kalimatnya benar, padahal ini kalimatnya enggak tepat. Yang benar adalah karena di sini Maryamu mu'annas, maka fi'ilnya juga kita pilih yang mu'annas. Dan ya beki ini artinya dia seorang laki-laki sedang menangis. Maka kita ingat kembali pelajaran, yaitu tasrif lugawi untuk fi'il mudhari'. Tasrif lugawi untuk fi'il mudhari'. Maka kalau kita tasrif nanti ya beki kalau ketemu untuk Maryam, untuk dia seorang perempuan, itu tabeki. Sehingga yang benar Maryamu tabeki fil madrasati. Jadi tidak memakai ya karena mubtada'nya mu'annas yaitu Maryam, akan tetapi memakai ta yaitu Maryamu tabeki fil madrasati. Sehingga apabila kita mengi'rob, nanti kita i'rob satu-satu, Maryamu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Jadi Maryam di sini dia mubtada yang marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Sekaligus dia termasuk mamnu' minas sorf, oleh karena itu tidak ditanwin. Kemudian tabaki fi'lun mudhari'un. Jadi fi'il mudhari' marfu'un, yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu al-muqaddaratu. Yaitu dhammah muqaddarah. Karena dia fi'il mudhari', yaitu mu'tal akhir bil bil ya'i. Kemudian kita ingat kaidahnya, tabaqi ini fi'il mudhari' ma'lum. Jadi tabaqi ini fi'il mudhari' ma'lum. Dan di sana ada kaidah bahwa setiap ada fi'il mudhari', setiap ada fi'il ma'lum, baik itu fi'il mudhari' maupun fi'il madhi. Jadi setiap ada fi'il ma'lum, baik dia mudhari' madhi ataupun nanti ada fi'il amr, maka pasti ada fa'ilnya. Kemudian kita cari mana fa'il dari tabqi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah ismun marfu'un waqa'a ba'dahu. Isim marfu' yang terletak setelahnya. Kita lihat, apakah ada isim marfu' yang terletak setelah tabqi? Enggak ada. Setelahnya adalah fi'il madrasati, dia jar majrur. Sehingga apabila tidak ada isim marfu' yang terletak setelahnya, fa'ilnya pada fi'ilnya. Fa'ilnya pada fi'ilnya. Kalau pada fi'ilnya maka dhamir. Nanti fa'il yang terdapat pada fi'il itu dhamir. Mana fa'ilnya? Maka kita katakan fa'il dari tabaqi adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Yaitu dhamir mustatir jawazan apabila dinampakkan itu hiya, kembalinya kepada Maryam. Jadi kembalinya kepada Maryam. Fil madrasati finya harfu jarrin mabniun ala sukuni. Huruf jar, karena setiap huruf mabni dengan tanda sukun. Al madrasati ismun majrurun bifi, dia isim majrur disebabkan huruf jar fi. Maka dia majrurnya tandanya kasroh. Nah, dia isim mufrad. Kemudian kita katakan tadi khobar dari Maryamu adalah jumlah fi'liyah tabqi. Sehingga apabila kita irob al-jumlatu al-fi'liyatu tabqi, jadi jumlah fi'liyah tabqi fi mahalli raf'in khobarun. Dia menempati posisinya isim yang marfu' sebagai khobar. Khobar mana? Khobar dari Maryamu. Maka kita lihat di sini, jadi khobar dari Maryam adalah jumlah fi'liyah. Dan kemarin sudah kita sampaikan, apabila khobar itu jumlah ataupun sibul jumlah, baik nanti jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, baik dia jar majrur ataupun dorof, maka i'robnya fi mahalli rof'in, menempati kedudukannya isim yang marfu', tidak langsung kita katakan marfu'. Soal yang kelima, as-saburatu aswadu, papan tulis hitam. As-saburatu aswadu, as-saburatu dia mubtada. Jelas, isim marfu' yang letaknya di awal jumlah, dia mubtada. Dan as-saburatu ini dihukumi mu'annas. Dia mu'annas karena ada ta' marbutohnya. Jadi mu'annas lafdon. Jadi lafadnya itu mu'annas. Meskipun dia tidak memiliki jenis kelamin perempuan, tapi dia dimasukkan ke lafad mu'annas, kata mu'annas. Aswadu ini artinya hitam. Apakah benar ini? Kita katakan kalimat ini tidak benar. As-saburatu aswadu tidak benar karena tidak ada kesesuaian antara khobar dengan mubtadaknya dari sisi nau, dari sisi jenis. Jadi jenisnya mubtadaknya mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Sedangkan aswadu ini adalah bentuk mudhakar. Aswadu itu bentuk mudhakar. Aswadu itu termasuk, kenapa tidak ditanwin? Kita katakan dia termasuk mamnu'un minasorfi. Yang mana? Aswadu mamnu'un minasorfi yang mana? Yaitu as-sifatu ma'al wazni fi'li. Dia sifat dan mengikuti wazan fi'il. Dan bentuk mu'anas dari aswadu adalah sauda'u. Sauda'u. Sehingga yang benar, as-saburatu sauda'u. Kemudian yang keenam, al-muslimuna faizina, orang-orang muslim, merekalah orang-orang yang akan beruntung. Jadi orang-orang muslim, merekalah orang-orang yang beruntung. Faizina. Al-muslimuna dia marfu', jelas. Dia mubtada'. tanda rofaknya dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Kemudian kita lihat khobarnya faizina. Apakah benar faizina sebagai khobar di sini? Kita katakan tidak benar karena dia i'rabnya tidak marfu. Yang benar adalah al-muslimuna faizuna. Faizuna, kita pilih jamak mudzakkar salim yang ditambahkan waw dan nun. Insyaallah dapat kita fahami. Ringkasnya bahwasannya kita lihat kaidahnya, apabila khobar dari mubtada itu mufrad, bisa ulang, apabila khobar dari mubtada itu mufrad, yaitu bukan jumlah dan bukan sabihan bil jumlah, maka harus mengikuti mubtadanya dalam tiga hal. Yang pertama, i'rabnya harus sama-sama marfu. Yang kedua, jenisnya. Kalau mudzakkar, mudzakkar, mu'annas, ya mu'annas. Yang ketiga, adatnya, jumlahnya, bilangannya. Kalau mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak dan jamak. Kemudian, soal berikutnya. Udkur al-fa'ila wa na'ib al-fa'ili wal-mubtada'a wal-khobaro minal jumali al-atiyati. Sebutkan, udkur. Sebutkan, dia adalah fi'il amr. Fi'il amr, udkur, itu nanti kalau kita tasrif, dhakaro, ya, menyebutkan fi'il mudhari'nya, yadkuru, yadkuru. Kemudian, yadkuru, apabila kita tasrif, jadi fi'il mudhari' yadkuru ditasrif, yadkuru, yadkuroni, yadkuruna, nanti khusus untuk mukhatab, ya, khusus untuk mukhatab, orang yang kedua, kita mulai dari tadkuru. Kita mulai dari tadkuru. Kok tadkuru menjadi udkur? Dulu sudah disampaikan tentang kaidah membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'nya. Ini membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'nya. Ini permasalahannya di sini. Udkur itu fi'il. Dan dia, kalau fi'il amr itu dihukumi maklum. Sekarang kita tanya, mana fa'il dari udkur? Jadi kaidahnya, kalau ada fi'il ini, fi'il amr, dia pasti maklum mana fa'ilnya, fa'il dari udkur mana. Kita lihat, yaitu fa'il dari udkur adalah domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Jadi kalau kita lihat tasrifan, jadi pelaku dari udkur adalah domir mustatir yang wajib disembunyikan, kalau dinampakkan itu anta. Maksudnya udkur, sebutlah wahai engkau seorang laki-laki, al-fa'ila, jadi fa'ila ini sebagai maf'ul bih nanti, sebagai objek, yaitu fa'il, na'ibul fa'il, mubtada dan khobar, dari kalimat berikut ini. Yang pertama, kulubuna hulfun, jadi, itu hati-hati kita itu hulfun, tertutup. Kulubuna hulfun. Kita tentukan dulu, nomor satu ini, apakah dia jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ini yang penting. Jadi untuk menentukan nanti mana fa'il, na'ibul fa'il, mubtada dan khobar, kita tentukan terlebih dahulu kalimat tersebut jumlahnya jumlah apa? Apakah dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang kata pertamanya isim, maka terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan apabila jumlahnya jumlah fi'liyah, yaitu yang diawali oleh fi'il, apabila fi'ilnya itu fi'il maklum, maka gandengannya fa'il. Apabila fi'ilnya majhul, maka setelahnya nanti na'ibul fa'il. Jadi apabila jumlahnya fi'liyah, maka nanti ada fa'il ataupun na'ibul fa'il. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Kulubuna gulfun, hati-hati kami ini tertutup. Jumlahnya jumlah apa? Kita katakan jumlahnya jumlah ismiyah. Kulubuna, kulubu itu isim. Apa tandanya kulubu isim? Kita katakan tandanya adalah idofah, dia mudof. Sedangkan mudofilehnya na, yaitu domir mutasil yang cer. Kemarin sudah disampaikan bahwasannya, semua domir, apabila dia bersambung dengan isim, maka domir tersebut namanya domir mutasil yang cer, sebagai mudhafun ilaihi, mudhafileh. Oleh karena itu di sini kulubuna, kulubu, baknya tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Sebagai mudhaf. Sehingga kita katakan kulubuna, kulubu ini sebagai mubtada. Jadi isim marfu yang letaknya di awal kalimat, dia sebagai mubtada. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Wa huwa mudhafun, sekaligus dia mudhaf. Makanya tidak di tanwin. Sedangkan na, ya, dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil. Mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dia mabni atas tanda sukun, menempati posisinya isim yang majrur sebagai mudhaf ilaih. Kemudian ghulfun khobarun marfu'un, dia sebagai khobar yang marfu', tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Kemudian soal yang kedua, walamma ja'ahumul kitabu, dan tatkala datang kepada mereka Alkitab, Al-Quran. Walamma ja'ahum Alkitabu. Kita tentukan jumlahnya jumlah apa di sini. Jadi ini adalah jumlahnya jumlah fi'liyah. Dan lamma di sini tidak dihitung. Lamma itu termasuk huruf, tidak dihitung. Jadi penentuan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah itu yang dihitung hanya isim dan fi'ilnya. Apabila didahului huruf, maka tidak dihitung. Kita lihat setelah huruf itu apa? Apakah isim ataupun fa'il? Ini setelah hurufnya ada fi'il, yaitu apakah setelah hurufnya itu isim ataupun fi'il? Apabila fi'il, maka jumlahnya jumlah fi'liyah. Di sini kita lihat setelah lamma adalah ja'a, dan ja'a itu fi'il madi, sehingga jumlahnya jumlah fi'liyah. Ja'a fi'il madi maklum, maka gandengannya pasti ada fa'il. Sekarang kita lihat mana fa'ilnya. Fa'ilnya adalah ismun marfu'un waqa'a ba'da al-fi'li al-ma'lumi, yaitu isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum. Mana itu? Yaitu al-kitabu. Sehingga di sini al-kitabu adalah fa'il dari fi'il ja'a. Jadi fa'il dari fi'il ja'a adalah al-kitabu. Humnya ja'ahum, humnya di sini domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi nanti. Dia domir muttasil, mabni dengan tanda sukun, dia nanti sebagai maf'ul bih, sebagai maf'ul bih atau objek. Kemudian yang ketiga, yutahhiruha al-ma'u, mensucikannya, yaitu air itu mensucikan hak, mensucikannya. Yutahhiruha al-ma'u. Yutahhiru itu fi'il mudhari' maklum. Kalau kita belajar tasrif, kalau kita belajar sorof, nanti ada fi'il madi mengikuti pola atau wazan fa'ala. Tohharo yutahhiru, fa'ala yufa'ilu. Jadi yutahhiru ini fi'il mudhari' maklum dia. Fi'il mudhari' maklum. Kalau ada fi'il mudhari' maklum, pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah al-ma'u. Maka soal yang ketiga ini, al-ma'u itu sebagai fa'il. Kemudian yang keempat, alaihi al-wudu'u. Wajib baginya untuk berwudu. Alaihi al-wudu'u. Jumlahnya jumlah apa ini? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kita katakan jumlahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, namun karena di sini khobarnya itu berasal dari sibul jumlah, yaitu jar dan majrur, maka boleh letaknya di awal. Alaihi al-wudu'u. Jadi alaihi ini jar majrur yang didahulukan, ini namanya khobar muqaddam. Sedangkan mubtada'nya diakhirkan, yaitu al-wudu'u. Sekarang pertanyaannya, bolehkah kita mengatakan al-wudu'u alaihi? Wudu itu wajib baginya. Al-wudu'u alaihi. Nah, maka kita katakan boleh. Boleh kita mengatakan al-wudu'u alaihi atau alaihi al-wudu'u. Mengapa boleh? Karena kaedahnya apabila khobarnya itu berasal dari sibul jumlah, baik jar dan majrur ataupun dhorof, kemudian mubtada'nya itu berasal dari isim ma'rifat, yaitu di sini ada alif lam, maka tidak wajib mendahulukan khobar. Tidak wajib mendahulukan khobar. Hukumnya adalah boleh. Maka alaihi al-wudu'u atau al-wudu'u alaihi boleh semuanya. Yang jelas mana mubtada'nya adalah al-wudu'u. Yang kelima, al-ma'u tohurun. Jadi air suci. Al-ma'u isim marfu' letaknya di awal jumlah. Maka dia mubtada', tohurun khobarnya. Jelas. Soal yang keenam, Ya'ti ahadukum, ya'ti ahadakumus syaitonu. Telah datang kepada salah seorang di antara kalian as-syaitonu. Siapa yang datang? Setan. Ya'ti ini fi'il mudhari maklum. Jadi ya'ti fi'il mudhari maklum, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir bil ya'. Mu'tal akhir bil ya'i. Dia fi'il mudhari maklum, pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Isim marfu yang terletak setelahnya, yaitu kita lihat apakah ada isim marfu setelahnya. Ternyata ada, yaitu as-syaitonu. Maka di sini as-syaitonu fa'il dari fi'il ya'ti. Jadi as-syaitonu fa'il dari fi'il ya'ti. Ahadakum, ahada ini nanti sebagai objek maf'ul bih. Sedangkan kum, kita ingatkan ahada ini isim. Kumnya domir mutasil yang jer. Karena setiap ada domir yang bersambung dengan isim, maka kita katakan dia domir mutasil jer mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang ketujuh, wala yuqbalu minha syafa'atun, tidak diterima darinya syafa'at. Syafa'at itu tidak diterima darinya. Wala yuqbalu minha syafa'atun, fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah yuqbalu. Yuqbalu ini fi'il mudhari. Sekarang kita lihat maklum atau majhul. Kita katakan yuqbalu fi'il mudhari majhul. Kalau ada fi'il mudhari majhul, bentuknya katanya itu pasif, maka gandengannya adalah naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Adalah syafa'atun. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Kenapa tidak dikatakan wala tuqbalu minha syafa'atun? Padahal syafa'atun itu mu'annas, ada ta' marbutohnya. Karena di sini syafa'ah itu bukan mu'annas hakiki. Selain itu, seandainya dia mu'annas hakiki juga dipisahkan oleh minha, sehingga tidak wajib memberi tanda taknis dalam fi'ilnya. Kita ulang lagi, kita bisa mengingat kembali pelajaran tambahan tentang masalah ini, yaitu apakah hukumnya memberi tanda taknis pada fi'il, apakah hukumnya wajib ataupun boleh apabila fa'ilnya itu mu'annas. Kemudian yang kedelapan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah SWT itu akan mengeluarkan apa, akan menampakkan, akan mengeluarkan apa yang kalian taktumun, kalian sembunyikan. Wallahu mukhrijun. Lafaz jalalah Allah isim marfu yang terletak di awal kalimat sebagai mubtada. Khobarnya adalah mukhrijun. Khobarnya adalah mukhrijun. Ma kuntum taktumun. Apa yang kalian sembunyikan. Taktumuna. Kalau kita lihat, taktumuna adalah fi'il mudhari. Jadi taktumuna di sini bukan jamak mudzakkar salim, akan tapi fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mana? Apakah sahih akhir, mutal akhir, atau af'alul khamsah? Kita katakan taktumuna fi'il mudhari af'alul khamsah. Karena fi'il ini diakhiri oleh huruf illat dan nun, yaitu diakhiri oleh waw dan nun. Kaidahnya setiap fi'il yang diakhiri oleh huruf illat dan nun, atau definisi dari fi'il mudhari af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat dan nun. Contohnya taktumuna. Dan taktumuna adalah fi'il mudhari maklum. Setiap ada fi'il mudhari maklum, maka pasti ada fa'ilnya. Mana fa'il dari taktumuna? Apakah ada isim marfu yang terletak setelahnya? Tidak ada. Sehingga kita katakan fa'ilnya adalah domir yang terdapat dalam fi'il tersebut, yaitu wawu jama'ah. Domir mutasil yang marfu, yaitu wawu jama'ah. Yang kesembilan. Yang kesembilan, walil kafirina adabun. Dan untuk orang-orang kafir, adabun, ada adab, ada siksaan. Walil kafirina adabun. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kita katakan jumlahnya jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtada dan khobarnya? Mubtadanya diakhirkan, yaitu adabun, sedangkan khobarnya didahulukan lil kafirina, untuk orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Khobarnya berupa sibhul jumlah, yaitu jar majrur. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak kita mengatakan adabun lil kafirina? adabun lil kafirina, mubtada'nya diletakkan di awal kalimat sedangkan khobarnya diakhirkan. Boleh enggak kita mengatakan demikian? Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena apabila, ada kaidah, apabila khobarnya itu sibul jumlah, jar majrur ataupun dorof, kemudian mubtada'nya itu berasal dari isim nakiroh, isim nakiroh di sini ditanwin, maka wajib mendahulukan khobar atas mubtada'nya. Sehingga yang benar, walil kafirina adabun, dan tidak boleh dibalik, wa adabun lil kafirina. Nomor 10. Wala yukhaffafu anhum al-adabu, dan tidak diringankan atas mereka adab. Dan adab itu tidak diringankan bagi mereka. Wala yukhaffafu, yukhaffafu itu fi'il mudhari' majhul. Fi'il madinya khaffafa, yukhaffifu, kemudian bentuk majhulnya yukhaffafu. Kalau ada fi'il mudhari' majhul, maka gandengannya naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah al-adabu. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah at-tamrinu, latihan untuk bab mubtada' dan khobar. Jadi untuk bab mubtada' dan khobar. Dan kami ingatkan bahwasannya, pembahasan tentang mubtada' dan khobar ini penting sekali. Jadi pembahasan tentang mubtada' dan khobar ini penting sekali sebelum kita memasuki pembahasan setelahnya. Masih terkait dengan mubtada' dan khobar, yaitu kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha. Di pembahasan isim marfu atau marfu'atul asma' yang kelima dan keenam, ini terkait erat dengan mubtada' dan khobar. Apabila kita tidak menguasai, tidak memahami dengan benar tentang mubtada' dan khobar, maka kita akan kesulitan ketika masuk ke bab berikutnya, yaitu bab kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Akan tetapi apabila kita sudah faham, sudah mengerti tentang mubtada' dan khobar, insyaallah kita akan lebih mudah untuk memahami bab selanjutnya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk pembahasan yang terakhir pada pagi hari ini, yaitu kita lihat di halaman ke-43, al-farku bainal jumlati al-fi'liyati wal jumlati al-ismiyati fit tarkibi. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah di dalam tarkib, di dalam susunan, dalam satu kalimat. Apakah perbedaannya? Bagian yang kanan itu al-jumlatu al-fi'liyatu, jumlah fi'liyah. Sedangkan bagian yang kiri itu contoh dari jumlah ismiyah. Kita lihat. Yajlisu al-waladu. Yajlisu al-waladu. Seorang anak laki-laki sedang duduk. Yajlisu adalah fi'il. Letaknya di awal kalimat sehingga namanya jumlahnya jumlah fi'liyah. Dan yajlisu fi'il mudhari' maklum. Gandengannya adalah fa'il, maka al-waladu di sini sebagai fa'il. Kita lihat apabila dibalik atau dijadikan jumlah ismiyah menjadi al-waladu yajlisu. Jadi kalau dalam kalimat jumlah fi'liyah yajlisu al-waladu, al-waladunya sebagai fa'il, akan tetapi dalam kalimat al-waladu yajlisu, al-waladunya bukan fa'il. Karena dia apa? Isim marfu' tertak di awal kalimat, yaitu sebagai mubtada. Sebagai mubtada. Kemudian mana fa'il dari yajlisu? Jadi dalam kalimat al-waladu yajlisu mana fa'ilnya? Kita katakan fa'il dari yajlisu adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ilal waladu. Yaitu dhamir mustatir jawazan takdirnya huwa yang kembalinya ke al-waladu. Jadi yajlisu dalam kalimat jumlah ismiyah al-waladu yajlisu, jadi ada fi'il yajlisu, fi'il maklum, pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan al-waladu yang letaknya sebelum fi'ilnya, akan tetapi domir mustatir jawazan yang kembalinya ke al-waladu. Demikian. Kemudian contoh jumlah fi'liyah. Yajlisu al-auladu. Yajlisu al-auladu. Anak-anak laki-laki sedang duduk. Kita ingat kaidahnya bahwasannya pembahasan tentang fi'il dan fa'il, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad meskipun fa'ilnya itu musanna ataupun jama'. Di sini kita lihat fa'ilnya adalah jama', yaitu jama' taksir al-auladu. Maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Enggak boleh kita mengatakan yajlisuna al-auladu. Ini salah. Yang benar adalah yajlisu al-auladu dan auladu ini sebagai fa'il. Akan tetapi apabila dijadikan jumlah ismiyah, apakah kita katakan al-auladu yajlisu? Tidak demikian. Yang benar adalah al-auladu yajlisuna. Kita lihat perbedaannya. Al-auladu yajlisuna. Anak-anak laki-laki mereka sedang duduk. Ini jumlahnya jumlah ismiyah. Al-auladu ini mubtada, sedangkan khobarnya yajlisuna. Khobarnya berupa fi'il. Dan tadi sudah disampaikan, apabila khobar itu berupa fi'il, pasti jumlah fi'liyah. Pasti jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, nanti irobnya fi mahalli rof'in. Yajlisuna di sini fi'il. Mana fa'ilnya? Yajlisuna ini fi'il maklum. Fa'ilnya adalah wawu jama'ah. Itu domir mutasil yang rofa' yaitu wawu jama'ah. Kemudian, tarkudu al-bintu. Seorang anak perempuan sedang tidur. Tarkudu al-bintu. Jelas, al-bintu fa'il dari fi'il tarkudu. Kalau dibalik, jadikan jumlah ismiyah al-bintu tarkudu. Al-bintunya mubtada, khobarnya tarkudu. Sedangkan khobarnya fi'il yang mempunyai fa'il, domir mustatir jawazan. Takdirnya hiya, kembalinya ke al-bintu. Hampir mirip dengan contoh yang pertama, akan tapi di sini mu'annas. Kemudian, contoh yang terakhir di sini, tarkudu al-banatu. Anak-anak perempuan sedang tidur, tarkudu al-banat. Banat ini jamak dari al-bintu. Tarkudu, meskipun fa'ilnya jamak, maka tetap dipilih yang mufrad. Karena al-banat ini mu'annas, dan al-banat mu'annas hakiki langsung bersambung dengan fi'ilnya. Di al-banat isim dohir mu'annas hakiki yang langsung bersambung dengan fi'ilnya, maka wajib memberi tanda taknis untuk fi'il. Sehingga enggak boleh kita mengatakan yarkudu al-banatu. Ini salah. Yang benar adalah tarkudu al-banatu. Kemudian kalau dijadikan jumlah ismiyah, al-banatu yarkudna. Karena harus ada kesesuaian dari sisi adat untuk mubtada dan khobar. Jadi kalau mubtada dan khobar, apabila dia itu khobarnya berasal dari jumlah, untuk jumlah fi'liyah, maka adatnya harus sama. Jadi jumlahnya ini harus sama. Karena al-banat ini jamak, maka dipilih untuk fi'il yang bentuk jamak, yaitu yarkudna. Sehingga kita katakan yarkudna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni. Dia fi'il mudhari' mabni dengan tanda sukun. Kenapa mabni tanda sukun? Litisolihi binunil inas. Karena dia bersambung dengan nun inas atau nun niswah. Kemudian mana fa'il dari yarkudna? Kita katakan nun niswah itu fa'il dari yarkudna. Dengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan untuk pagi hari ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Yang kita akhiri, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Tayyib, Ustaz, jazakumullahu khairan telah hadir kembali bersama kami di studio Radio Muslim Yogyakarta memberikan pelajaran mengenai bahasa Arab, dan telah kita bahas mengenai tamarin atau tamrin pada kesempatan pagi hari ini pada halaman ke-42 hingga 43. Dan insyaallah pada kesempatan minggu esok kita akan membahas mengenai kana wa akhwatuha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab ini, sehingga nanti memudahkan kita dalam berdakwah dan beramal. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.